atau menengok sana, menengok sini. Yang lalu dibacakan hadisnya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Al-Hakim. Al-Hakim menyatakan sanadnya sahih, disepakati oleh Adz-Dzahabi, dan juga Syekh Salim mengatakan hadis ini sanadnya sahih. Melalui jalan sahabat Al-Harith Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kita ulangi yang lalu supaya nyambung dengan yang berikutnya. Innallaha amara Yahya ibna Zakaria bi khamsi kalimat an ya'mala biha wa ya'mura bani Israil an ya'malu biha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya Allah perintahkan kepada Nabi Yahya bin Zakaria 5 perkara supaya beliau mengamalkannya dan supaya beliau memerintahkan Bani Israel untuk mengamalkannya. Wa innahu kada an yubti'a biha, dan bahwasanya Nabi Yahya bin Zakaria itu hampir-hampir terlambat menyampaikannya. Lambat. Faqala Isa, lalu berkata Nabi Isa, Nabi Yahya bin Zakaria satu masa dengan Nabi Isa, sama-sama Nabi Bani Israel. Inna allaha amaraka bi khamsi kalimat lita'mala biha wa ta'mura bani Israel an ya'malu biha. Wahai Yahya bin Zakaria, kata Nabi Isa, sesungguhnya Allah perintahkan kepadamu 5 perkara supaya kamu amalkan dan supaya kamu perintahkan Bani Israel untuk mengamalkannya. Fa imma an ta'muruhum wa imma ana amuruhum. Silakan kamu milih, kamu yang perintahkan mereka atau aku yang perintahkan mereka. Karena kamu lambat. Faqala Yahya, lalu Nabi Yahya bin Zakaria mengatakan, akhsha in sabaqtani biha an yukhsafa bi au u'adzab. Kata Nabi Yahya, aku khawatir kalau nanti kamu lebih dahulu menyampaikannya, aku akan dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi atau aku disiksa. Jadi Nabi Yahya takut, yang disuruh aku, kenapa kamu yang mendahului? Nanti aku dibenamkan ke dalam bumi seperti Korun, atau aku diazab oleh Allah karena tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan. Fajama'a an-nasa fi baitil maqdis famtala'a al-masjid wa ta'addaw 'ala asy-syuraf. Lalu Nabi Yahya bin Zakaria mengumpulkan manusia di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, masjidnya penuh. Kemudian Nabi Yahya bin Zakaria mengatakan, innallaha amarani bi khamsi kalimat an a'mala bihinna wa amurakum an ta'malu bihinna. Beliau mengatakan, sesungguhnya Allah perintahkan kepadaku 5 perkara supaya aku amalkan dan supaya aku perintahkan kamu untuk mengamalkannya. 5 perkara. Yang lalu kita sudah nyinggung yang pertama, tapi masih belum tuntas. Awwaluhunna, yang pertama-tama, anta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Supaya kamu beribadah kepada Allah. Jangan syirik, jangan menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Wa inna mathala man asyraka billahi kamathali rajulin ishtara 'abdan min khalisi malihi bi dhahabin aw warq. Sesungguhnya perumpamaan orang yang syirik menyekutukan Allah seperti seorang yang membeli budak. Membeli budak dengan hartanya yang murni, baik hartanya berupa emas atau perak. Zaman dulu mata uangnya itu emas atau perak. Dia beli budak dengan uangnya yang murni. Faqala, lalu dia berkata kepada budaknya, hadhihi dari wa hadha amali fa'amal wa addi ilayya. Kata orang itu kepada budaknya, ini rumahku dan ini pekerjaanku. Maka aku minta kepadamu supaya kamu kerja, bantu aku kerja, nanti hasil kerjamu berikan kepadaku. Fakana ya'malu wa yu'addi ila ghairi sayyidihi. Ternyata budak itu ketika bekerja, hasil pekerjaannya diberikan kepada orang lain, bukan diberikan kepada majikannya. Fa ayyukum yarda an yakuna 'abduhu kadzalik? Siapa di antara kamu yang rela mempunyai budak seperti itu? Yang lalu kita sampai di sini dan sudah sempat dibahas tapi masih belum tuntas. Jadi perintah yang pertama, dan ini merupakan dakwah para nabi semuanya, adalah ibadah kepada Allah, tidak syirik. Walaqad ba'atna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua dakwahnya itu satu, ibadah kepada Allah, jangan syirik. Lalu diibaratkan di sini, kalau kita misalnya beli budak, jangankan budak, terlalu jauh, pembantu saja. Kita beli pembantu, kita apa namanya, mempunyai pembantu, kita gaji pembantu itu. Ternyata pembantu itu kalau kerja, kerjanya kepada orang lain. Dia hanya mau nerima dari kita gaji saja. Mau enggak kita punya pembantu begitu? Tentu kita tidak mau. Tentu kita tidak akan pernah mau mempunyai pembantu seperti itu. Kerjanya kepada orang lain, tapi yang menggaji kita. Karena lagi rame ya pembahasan masalah pembantu ya, masalah TKW. Karena ada penyiksaan yang benar-benar di luar batas peri kemanusiaan. Pembantu disiksa luar biasa. Sebenarnya di sini ada beberapa hal. Kita ini harus sportif membahas segala sesuatu. Memang itu adalah perbuatan keji di luar batas kemanusiaan, dan pelakunya layak mendapat hukuman yang setimpal. Layak, itu keji. Islam melarang hal itu. Namun kita khawatir juga ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu, ditunggangi oleh pihak-pihak yang benci kepada Islam. Itu loh Islam. Apalagi kejadiannya di kota Madinah. Ditunggangi lagi pihak yang benci kepada bangsa Arab. Itu loh orang Arab. Ditunggangi lagi oleh pihak yang benci kepada dakwah tauhid. Itu loh Wahabi. Sampai seperti itu, panjang ceritanya. Wah, ini sudah melampaui batas. Itu salah, tidak benar. Namun kita juga harus jujur. Tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi itu jumlahnya banyak. Ada yang mendapat perlakuan tidak baik, tapi banyak yang mendapat perlakuan baik, tidak pernah diceritakan. Jadi ini ada misi memang untuk menjatuhkan Islam, menjatuhkan tanah suci, ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu. Saya di Arab Saudi 4 tahun dan saya kumpul langsung dengan TKI, Tenaga Kerja Indonesia, karena saya juga menangani di Islamic Center, mengajar tenaga kerja Indonesia di sana, mengajar yang laki-laki, diajar ya, para supir dan yang lainnya. Kalau yang perempuan itu melalui buku-buku, dikirimkan ke rumah-rumah, pembantu rumah tangga. Kalau ada masalah juga konsultasi. Tidak sedikit di antara mereka yang dimuliakan oleh majikannya, dianggap seperti keluarganya sendiri. Bahkan gajinya diberi lebih, bahkan selalu diajak umroh, diajak haji. Bahkan kadang majikannya kalau orang kaya suka pergi ke Eropa jalan-jalan, pembantunya juga diajak ke sana. Kemudian juga kalau pembantu ini mau pulang, tangisan. Majikannya nangis, kehilangan apa, pembantunya mau pulang. Pembantu juga nangis, mau pisah dengan majikannya. Ini menunjukkan mereka seperti keluarga. Lalu ketika pulang, balik lagi. 2 tahun pulang, balik lagi. 2 tahun pulang, balik lagi. Ini berarti apa? Berarti cocok, berarti kerasan. Seperti itu. Tapi jarang yang gini-gini diungkapkan. Lah, kita jangan terpancing oleh hal-hal yang seperti itu. Memang itu keji, di luar batas kemanusiaan. Kita tidak ridho, kita tidak rela. Islam melarang itu. Kemudian juga itu tidak ada hubungannya dengan bangsa tertentu. Semua bangsa, ada orang yang baik, ada orang yang tidak baik. Semua bangsa, bangsa apapun. Tidak ada bangsa yang baik semuanya, dan tidak ada bangsa yang buruk semuanya. Kemudian kita kembali kepada permasalahan tauhid ini. Perintah Allah yang pertama, ibadah kepada Allah, jangan syirik. La ilaha illallah. Allah mengirim semua rasul, semua nabi untuk tauhid. Allah menurunkan semua kitab untuk tauhid. Kemudian adanya peperangan-peperangan adalah untuk menegakkan tauhid. Adanya syurga dan neraka juga karena tauhid. Adanya pahala, adanya azab karena tauhid. Bahkan Allah menciptakan langit dan bumi semuanya untuk menegakkan tauhid. Fadilahnya tauhid ini luar biasa. Karena itu kita jangan sekali-kali syirik menyekutukan Allah. Ibadah jangan syirik. Biasanya kita cenderung membahas syirik itu yang dohir-dohir saja. Sering kita bahas syirik itu percaya kepada ramalan. Itu betul. Bahkan ada hadisnya yang berbunyi, man ataka hinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Orang yang datang ke tukang ramal atau dukun, tanya sesuatu, tanya saja, tidak diterima sholatnya 40 hari. Kalau percaya, kufur. Man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang yang datang ke dukun, tukang ramal dan mempercayai ucapannya, berarti telah kufur terhadap ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wah, ini banyak. Kalau kita bicara ramalan sekarang ini banyak. Termasuk di Facebook itu banyak ramalan. Ramal ya. Warnamu yang cocok warna apa? Kemudian macam-macam lah, itu ramalan semuanya. Tanpa kita merasa, mungkin kita menganggap itu adalah hiburan, untuk senang-senangan saja, untuk guyonan, untuk bercanda. Wah, ini kita sudah memasuki wilayah, wilayah yang dilarang untuk bercanda. Ini bukan wilayah guyonan, ini wilayah serius. Atau juga seperti bintang-bintang. Kalau hari Ahad di koran-koran muncul bintang-bintang. Bintangmu hari ini apa? Asmaranya bakal putus, ekonominya mampet, dagangannya bangkrut, wapok kamu ya. Ya, enak gitu aja biar kapok. Tidak ada dalam Islam. Islam itu tauhid, hati kita benar-benar utuh murni kepada Allah, tidak pecah-pecah. Itu saya sekedar baca saja untuk santai-santai. Tidak boleh, itu bukan wilayah untuk santai, itu wilayah yang harus kita tegas, dilarang keras. Karena kadang ada cocoknya juga. Biasanya ketika cocok kita mengatakan, oh iya ya, cocok ya. Memang gitu. Itu setan kadang cocoknya cuma satu kali, tapi bohongnya 99 kali. Anehnya, bohong yang 99 kali kita lupakan. Cocok yang cuma satu kali kita ingat-ingat. Ya, itu syirik. Kemudian juga syirik termasuk pakai jimat-jimatan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam melihat seorang laki-laki memakai halaqah min sufrin, gelang dari kuningan. Lalu beliau mengatakan, mahadihi, apa-apaan kamu ini? Minal wahina, untuk menangkal penyakit atau mengobati penyakit. Kata beliau, inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan law mutta wahya 'alaik ma aflahta abadan. Lepas. Inzi'ha itu kata-kata yang keras. Al jadbu bi quwwah. Artinya lepas. Itu istilahnya itu gini, lepas ini. Nah, itu namanya inzi'ha. Ini menunjukkan sikap kerasnya Rasulullah. Jadi gelangmu itu kamu lepas, seret gitu, cepat ngelepasnya. Kenapa? Karena tidak menambahmu kecuali kehinaan. Kamu tambah hina kalau kamu pakai itu. Kamu tambah lemah. Kalau kamu mati dan kamu masih punya jimat, kamu tidak akan untung selama-lamanya. Karena kamu mati membawa benih kesyirikan. Tidak ada jimat-jimatan dalam Islam. Jimat. Nah, sekarang banyak jimat, termasuk juga yang sering dipakai, gelang-gulang untuk keseimbangan. Ya, itu jimat itu. Itu syirik, itu sama dengan syirik. Walaupun yang memakai adalah pemain-pemain bola terkenal, sama syirik. Karena tidak ada khasiatnya sama sekali. Itu tergantung si pemakai. Kalau yang memakai yakin, ada khasiatnya. Kalau yang memakai tidak yakin, tidak ada khasiatnya. Berbeda dengan obat, kita minum obat, kita percaya tidak percaya, ada khasiatnya. Atau kita pakai remason, percaya tidak percaya, ya rasanya panas. Ya. Kalau itu tidak, itu sugesti, itu syirik, itu sama dengan jimat. Dan macam-macam jimat-jimat, keris-keris dan yang lainnya, syirik. Termasuk syirik juga adalah minta-minta kepada orang mati. Minta-minta kepada orang mati, kita yakin orang mati bisa memberikan pada kita sesuatu dan yang lain-lain, ini syirik. Biasanya kita bahas syirik itu hanya yang dohir-dohir ini saja. Padahal ada syirik yang tersembunyi. Syirik yang merupakan amalan hati. Dan ternyata kadang kita tidak merasa kita sudah masuk di dalamnya. Di antaranya adalah syirik dalam hal cinta. Atau kita bahas dulu, para ulama mengatakan ada 4 macam syirik. Kalau diri ada 4 macam. Yang pertama-tama adalah syirkun niyah, syirik dalam niat. Syirik dalam niat. Ini pembahasannya luas. Ini kita bahas insyaallah besok hari Senin. Jadi kajian kita yang Sabtu ilmu ikhlas kita robah menjadi hari Senin. Jadi kajian saya hari Ahad dengan hari Senin. Hari Ahad ensiklopedia larangan, hari Senin besok ilmu ikhlas. Itu syirik dalam niat. Pembahasannya panjang seperti lautan yang tidak bertepi. Butuh waktu yang banyak. Kemudian yang kedua adalah syirku dakwah, syirik dalam doa, minta-minta kepada selain Allah, minta-minta kepada batu-batuan, minta-minta kepada pohon-pohonan, minta-minta kepada keris dan yang lain-lainnya, minta-minta kepada jin, minta-minta kepada orang mati dan seterusnya. Kemudian ada lagi syirkul mahabbah, syirik dalam cinta. Ini juga pembahasan yang sangat luas. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Mereka tidak syirik dalam hal cinta. Kadang kita tidak merasa cinta kita kepada Allah sudah terbagi. Cinta apa sekarang kebanyakan? Cinta kepada dunia itu juga syirik. Sehingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang-orang yang cinta dunia, pikirannya dunia, cintanya karena dunia, bencinya karena dunia, ukurannya adalah dunia, disebut sebagai ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamila, ta'isa abdul khamisa, ta'isa wantakas, wa idha syika falantukish, in u'tiya radhi, wa illam yu'ta sakhit. Celakalah hambanya dinar, celakalah hambanya dirham, celakalah hambanya khamila dan khamisa, pakaian-pakaian mewah. Celakalah dan tersungkurlah dia. Kalau terkena duri, semoga dia tidak bisa mencabutnya. Kalau dia diberi, dia senang. Kalau tidak diberi, dia marah. Ya, ukurannya adalah dunia. Rasulullah menyebut abdu dinar, abdu dirham. Hambanya dinar, hambanya dirham. Bukan hambanya Allah. Syirik dalam hal cinta. Wah, ini banyak. Syirik dalam cinta. Kadang kita tidak merasakan cinta kita sudah terbagi dan Allah tidak mau cintanya kepadanya dibagi-bagi. Karena itu Allah pencemburu. Allah itu pencemburu. Ada seorang sahabat namanya sahabat Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat Sa'ad, "Wahai Sa'ad, kalau kamu melihat ada seorang laki-laki bersama istrimu, apa yang kamu lakukan?" Apa kata sahabat Sa'ad? Darabtuhu bisayfi darban ghayra musaffah. Aku akan tebas laki-laki itu dengan pedang yang tajam. Tak bunuh laki-laki itu. Wah, sahabat kaget semuanya. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ata'jabuna min ghirati Sa'ad? La ana aghyar minhu, wallahu aghyar minni." Apakah kamu heran dengan sifat cemburunya Sa'ad? Aku lebih pencemburu dari Sa'ad. Dan Allah lebih pencemburu dari aku. Termasuk Allah itu cintanya gak mau didoakan. Inilah sebabnya kenapa Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail. Nabi Ibrahim nikah dengan Sarah, Siti Sarah, gak punya anak. Lalu Siti Sarah memberikan budaknya Hajar kepada Nabi Ibrahim. Dikawini oleh Nabi Ibrahim dan hamil punya anak Ismail. Diperintahkan supaya dibawa ke Mekah. Ismail mulai tumbuh, mulai lucu-lucunya, bisa jalan. Nabi Ibrahim sebagai seorang bapak yang sudah lama tidak punya anak, sudah tua, istrinya mandul lagi, ternyata oleh Allah diberi kabar gembira punya anak. Sudah cintanya kepada Allah mulai terbagi kepada anaknya. Lalu oleh Allah diperintahkan, "Ayo, kamu milih cinta kepada aku atau cinta kepada anakmu." Mimpi menyembelih Nabi Ismail. Dan mimpi seorang nabi adalah merupakan wahyu. "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuk, fandur madha tara." Hai putraku, aku mimpi aku nyembelih kamu. Dan ini adalah wahyu dari Allah, berarti Allah nyuruh aku nyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku, wahai putraku? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, laksanakan perintah Allah. Ayah akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Aku siap kalau perintahnya Allah, siap. Bayangkan ya, ini diuji betul. Yang disembelih bukan Nabi Ismail, yang disembelih adalah cintanya, cinta kepada selain Allah disembelih. Allah tidak mau diduakan. Akhirnya Nabi Ibrahim lulus, digoda oleh setan, setannya dilempar, lalu diabadikan menjadi pelemparan jumroh sembelih. Berarti sudah berhasil. Karena tujuannya bukan menyembelih Ismail, maka Ismail pun diganti dengan seekor domba. Wafadainahu bidhibhin adzim, diganti oleh Allah dengan domba yang besar. Tujuannya bukan menyembelih Ismail, tujuannya adalah menyembelih cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mau diduakan. Ini syirik dalam cinta ini jarang kita bahas. Kadang kita sudah terjerumus di dalamnya padahal kita melakukan kesyirikan. Ya. Ada yang mengatakan mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, mau mandi ingat kamu, habis mandi juga ingat kamu. Padahal mestinya kan Allah kan, mau makan ingat Allah, baca bismillah. Setelah makan ingat Allah lagi, alhamdulillah. Mau mandi ingat Allah, masuk kamar mandi baca doa terus. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu, kaulah segalanya bagiku. Wah, ini apa? Syirik apa anda ini? Ya. Padahal kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada yang mengatakan namamu akan menjadi kenangan akhir kata di waktu ajalku. Apa sudah tiba ya? Jadi maksudnya kalau mau mati itu dia ingin menyebut nama kekasihnya yang paling akhir sebelum mati. Subhanallah. Padahal mestinya mau mati itu dia menyebutkan la ilaha illallah. Ini syirik-syirik dalam cinta. Seseorang yang hatinya kosong daripada cinta Allah pasti akan dimasuki dengan cinta-cinta lain selain Allah. Tidak bisa, hati kita ini cuma satu. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfih. Tidak mungkin satu orang punya dua hati. Kita hanya punya satu hati. Kalau sudah masuk cinta Allah, cinta yang lain selain Allah keluar semuanya. Yang ada hanya cinta kepada yang lain yang merupakan cinta karena Allah. Karena Allah nyuruh cinta, maka cinta. Dan ini merupakan bagian daripada cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita bahas masalah cinta ini panjang. Kemudian juga syirik dalam khauf, dalam takut. Takut. Takut kepada selain Allah yang tidak semestinya kita takut. Tidak benar. Takut kepada sesuatu yang tidak mestinya kita takut. Mestinya misalnya orang ya. Wah, orang ini kalau saya tidak patuh kepada dia, nanti saya bakal celaka, saya bakal dikutuk dan yang lain-lainnya. Nah, itu urusannya Allah itu. Yang bisa mengutuk itu Allah, yang bisa mengampuni dosa itu Allah, yang bisa mengazab itu Allah Subhanahu wa taala. Atau juga syirik dalam harapan. Harapan-harapan. Ada seorang melamar kerja, dia ajukan lamarannya ke satu perusahaan. Lalu ketika dia ditanya, bagaimana kabarmu? Nasibku di tangannya si fulan. Wah, ini syirik. Jadi harapannya kepada bosnya itu. Enggak, Allah. Harapan kita kepada Allah murni. Kemudian syirik dalam hal tawakal. Kita pasrah kepada yang selain Allah. Panjang. Kemudian juga ada syirik namanya syirkut ta'ah. Syirik dalam ketaatan. Kita meyakini bahwa ada hukum yang lain yang lebih baik dari hukum Allah. Atau ada hukum yang lain yang sama dengan hukum Allah. Ini adalah syirik. Syirik dalam ketaatan. Wah, ini panjang. Yang diminta oleh Allah adalah ibadah, jangan syirik. Sampai-sampai Rasulullah Muhammad SAW itu mengatakan ya, ini fadilahnya kalau kita beribadah dan kita tidak syirik. Ya bena Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, kalau kamu datang kepadaku hari kiamat nanti dengan membawa dosa sepenuh bumi, tapi kamu ketika datang kepadaku tidak membawa dosa syirik, maka aku datang kepadamu membawa sepenuh bumi ampunan. Allahu Akbar. Dosanya sepenuh bumi, tapi tidak syirik. Dosanya selain syirik, maka Allah datang membawa sepenuh bumi ampunan. Ini sama persis dengan hadis yang dikenal dengan haditsul bitaqah. Hadis tentang kartu kecil semacam KTP di tokoh itu. Hadisnya sahih. Kisahnya ada seseorang yang hari kiamat nanti dipanggil di hadapan makhluk, dipanggil orang itu. Lalu ditunjukkan kepada orang itu catatan dosanya sebanyak 99 catatan amal dosa. Masing-masing catatan amal dosa isinya dosa-dosa dia sejauh mata memandang. Jadi dosanya orang ini banyak bukan main. 99 buku dosa. Masing-masing buku isinya itu sejauh mata memandang dosa semuanya. Lalu orang itu ketakutan. Ditanya, "Alaka udrun aw hasanatun?" Kamu punya alasan? Kamu punya kebaikan? Dia mengatakan, "La ya Rabb, tidak wahai Allah, tidak ada." Lalu dijawab oleh Allah, "Bala innalaka indana hasanah wa fi riwayah hasanat." Kamu punya kebaikan, bahkan kamu punya banyak kebaikan. Orang itu heran. Lalu dikeluarkan milik orang itu bitaqah, fatukhraju lahu bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dikeluarkan bitaqah, kartu kecil kayak KTP. Isinya adalah dua kalimat syahadat. Lalu orang itu heran, "Ya Rabb, ma hadhil bitaqah ma hadhi sijillat?" Wahai Allah, apa artinya kartu kecil itu dibanding catatan dosa saya yang banyak tadi itu? Tidak sebanding ya Allah. Lalu dikatakan, "Innaka la tudlam." Kamu tidak akan didolimi. Ini adalah hari keadilan. Lalu ditimbang. Nanti hari kiamat ada timbangan yang mempunyai dua daun timbangan untuk menimbang kebaikan dan keburukan. Fatudu'u sijillat fi kifatin wal bitaqah fi kifatin fatashatis sijillat wa taqulatil bitaqah. Ketika ditimbang, diletakkan catatan dosanya di satu daun timbangan, kemudian kartu kecil tadi yang berisi dua kalimat tauhid diletakkan pada daun timbangan yang satunya lagi, ternyata timbangannya anjlok, yang berat adalah kartu kecil tadi. Dosa-dosanya dia diampuni oleh Allah semuanya, dan dia menjadi ahli surga berkat tauhidnya. Lah sekarang pertanyaannya, kok aneh? Dia itu banyak berbuat maksiat, tapi kok sampai masuk surga? Kenapa kok sampai tidak berbuat syirik? Para ulama mengatakan, dosa itu ada dua. Ada dosa yang oleh Allah diampuni. Ada dosa yang oleh Allah tidak diampuni. Dosa yang oleh Allah diampuni itu adalah dosa yang kita melakukannya itu dengan tanpa menikmatinya, karena kalah oleh nafsu, terjerumus dalam dosa, dan kita tidak menikmati dosa itu. Kita menyesali dosa itu, dan kita takut ada orang tahu. Ini adalah dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda orang berbuat dosa dan dia benar-benar menikmati dosa itu, tidak ada penyesalan, bahkan dia bangga, bahkan dia cerita-cerita kepada orang lain. Inilah yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin." Umatku semuanya selamat kecuali orang yang mujahirin. Orang berbuat dosa di malam hari ditutupi Allah, tidak ada orang tahu. Keesokan harinya dia bongkar tutupan Allah, dia malah cerita-cerita, "Tadi malam aku begini dan tadi malam aku begitu." Jadi ada kalanya orang itu tauhidnya murni, enggak syirik, cuma dia terjerumus dalam maksiat karena kalah oleh nafsunya. Tapi dia tidak pernah menikmati maksiat itu, enggak pernah, sumpek. Kalau maksiat dia sumpek, dia merasa salah. Dia selalu mengatakan, "Kenapa saya begini, kenapa saya begini. Ya Allah, bukalah pintu taubat ya Allah. Ya Allah, tunjukkan kepadaku jalan yang lurus." Kemudian juga orang itu tidak menyimpang dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena kartu tauhidnya isinya adalah dua kalimat yang murni dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mengikuti sunnah. Ajarannya Nabi jangan ditambahi, jangan dikurangi, masuk surga. Ngurang-ngurangi kayak Yahudi dimurkai oleh Allah. Nambah-nambahi kayak Nasrani tersesat. Sudah, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Yang dilakukan Nabi, lakukan. Yang tidak dilakukan Nabi, jangan dilakukan. Yang dikatakan Nabi, katakan. Yang didiamkan Nabi, diamkan. Masuk surga, sudah dijamin. oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tauhid yang murni, jangan syirik. Ini sebenarnya pembahasannya panjang, dan di kitab ini dulu kita juga pernah bahaskan di awal-awal kitab ini, tauhid panjang lebar. Kemudian perintah yang nomor 2, wa innallaha amarakum bis-shalah. Fa idza shallaitum fala taltafitu. Fa innallaha yansabu wajhahu liwajhi 'abdihi fi salatihi ma lam yaltafit. Sesungguhnya Allah perintahkan kepadamu supaya kamu salat. Kalau kamu salat, jangan menoleh. Karena Allah itu menghadapkan wajahnya ke wajah hambanya di dalam sholatnya selama hamba itu tidak menoleh. Jadi kita kalau sholat berarti kita, Allah menghadapkan wajahnya kepada wajah kita. Seperti apa dan bagaimana, wallahu a'lam. Tapi kita mengimaninya. Contoh yang paling gampang, walillahil madalul a'la. Walaupun Allah berada di atas langit ya, contohnya itu seperti rembulan. Rembulan itu berada di atas langit, kita di bumi. Dimanapun kita berada, rembulan bersama kita. Betul apa enggak? Kita di Malang, ya, malam hari kita jalan, ini bulan purnama. Langitnya terang, enggak ada mendung sama sekali. Kita jalan dari Malang menuju Jakarta. Sepanjang perjalanan malam itu, bulan bersama kita apa enggak? Bulan bersama kita. Ini makhluk Allah yang kecil, bulan, bisa bersama kita dimanapun kita berada, walaupun tetap tempatnya di atas langit. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala lebih agung dari itu. Jadi Allah itu menghadap ke wajah kita ketika kita sholat, tidak sama dengan makhluknya, dan kita mengimaninya tanpa merubah-rubahnya selama kita tidak noleh. Dan para ulama mengatakan noleh itu ada dua. Ada noleh wajah, itu secara dohir, maksudnya di sini adalah menoleh wajah. Karena ada kata-kata Allah menghadapkan wajahnya ke wajah seorang hamba. Kemudian makna yang kedua adalah menoleh hati. Wajahnya menghadap depan, tapi hatinya keliling kemana-mana. Wah, ini sholat ini sangat penting. Dan kalau kita ingin hidup ini bahagia, tenang, tentram dan damai, kita perbaiki sholat kita. Karena itulah Rasulullah Muhammad SAW paling senang dengan sholat. Waju'ilat qurratu aini fis-shalah, dijadikan permata hatiku ada dalam sholat. Kalau Rasulullah ada masalah, sumpek, ambil air wudhu, sholat, sumpeknya hilang. Kalau sudah masuk waktu sholat, beliau panggil sahabat Bilal, arihna fis-shalati ya Bilal. Wahai Bilal, adzanlah kamu, senangkan hati kami dengan sholat. Ini lebih dari meditasi, lebih dari yoga. Sholat kalau kita melakukannya dengan khusyuk, khusyuk. Ada orang sholat tapi dia celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sholat tapi celaka karena lalai dari sholatnya. Dan lalai dari sholat ini para ulama mengatakan ada tiga. Pertama-tama lalai itu sholat waktunya tidak benar. Jadi sholat subuh jam 7 dengan sengaja. Itu sudah tidak diterima oleh Allah. Walaupun dia sholat subuh pun tidak diterima oleh Allah kalau sengaja, kecuali kalau ketiduran. Kemudian maknanya pula lalai dari sholatnya, dia sholat tapi tata cara sholatnya tidak benar, cepet-cepetan, mematuk seperti burung gagak, mematuk yang kuru kama yang kurul hurom. Ya, pencuri yang paling buruk adalah mencuri di dalam sholatnya, tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat orang yang sholatnya seperti itu, cepet-cepetan, tidak tumakninah. Apa kata beliau? Lau mata ala hadza mata ala ghairil millah. Kalau dia mati sholatnya seperti ini, maka dia matinya di luar ajaran Islam. Tidak tumakninah. Dan ini masih banyak ya. Di tempat-tempat lain sholat tidak tumakninah. Terutama yang paling tampak kalau bulan Ramadan. Sampai ada sholat tarawih 23 rakaat 11 menit. Ada loh. Saya ketika diberitahu enggak percaya. Tapi yang memberitahu itu langsung datang sendiri ke tempatnya lihat. Jadi sholatnya model-model seperti tari Aceh, kayak orang tari Aceh itu, cepet-cepetan gitu. Itu kalau orang tua nggak bisa itu, putus semua nanti tulangnya itu. Ya, sholat yang khusyuk. Kemudian termasuk orang yang lalai dari sholatnya, yaitu dia sholat tidak khusyuk. Khusyuk tempatnya di dalam hati, bukan di pundaknya. Sampai-sampai para salafus saleh menyebut orang yang pundaknya dikhusyuk-khusyukkan padahal hatinya itu keliling ke sana kemari, itu disebut sebagai, disebut apa? Khusyu'un nifaq, khusyuknya orang munafik. Yang khusyuk cuma pundaknya. Ya, gini atau benar. Ya. Atau gini, ya, macam-macam khusyuk dalam hati, bukan di tubuh kita. Salatnya biasa saja, enggak pakai diangkat pundaknya macam-macam, tapi hatinya khusyuk. Kemudian juga yang bahaya adalah kalau orang sholat saja celaka karena dia lalai dari sholatnya. Bagaimana pula dengan orang yang meninggalkan sholat? Lebih pantas untuk celaka dia meninggalkan sholat. Karena itu hukum yang benar, orang meninggalkan sholat itu adalah kafir, kufron akbar, mukhrijan anil milah, keluar dari Islam. Kalau kita mau bahas dengan sportif, ada tulisan yang sangat bagus, buku yang cukup tebal sekitar 500 halaman khusus bahas hukum orang meninggalkan sholat, ditulis oleh Abul Hasan Al-Ma'ribi As-Sulaimani hafizahullah ta'ala, seorang ulama dari Yaman, asalnya dari Mesir tapi beliau sudah pindah di Yaman dan punya pesantren di sana, punya kitab tebal khusus bahas masalah hukum orang meninggalkan sholat. Beliau bahas secara sportif. Sebagian berpendapat gini, dasarnya gini, gini, gini, gini. Ada yang pendapatnya gini, dasarnya ini, semuanya. Sampai beliau berkesimpulan, pendapat yang rajih, orang meninggalkan sholat, apakah meninggalnya itu karena tahawunan, karena malas, ataukah meninggalkannya karena juhud dan mengingkari kewajiban sholat, sama saja. Yang penting, tidak sholat, kafir. Benar-benar kafir besar, keluar dari Islam, non-muslim, berlaku kepadanya konsekuensi orang non-muslim. Muslim. Jadi sholat ini berat. Apalagi Rasulullah Muhammad SAW mengatakan orang yang tidak menjaga sholatnya nanti hari kiamat kumpul dengan siapa? Wa kana yaumul qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Orang yang tidak menjaga sholatnya nanti hari kiamat kumpul dengan Qarun, kumpul dengan Fir'aun, kumpul dengan Haman, kumpul dengan Ubay bin Khalaf, kumpul dengan a'immatul kufur, tokoh-tokoh kekafiran. Kalau meninggalkan sholat karena sibuk oleh hartanya, kumpul dengan Qarun. Meninggalkan sholat sibuk dengan kerajaannya, kumpul dengan Fir'aun. Meninggalkan sholat karena sibuk oleh jabatannya, kementeriannya, kedudukannya, pangkatnya, kumpul Haman. Meninggalkan sholat karena sibuk oleh perniagaannya, perdagangannya, kumpul dengan Ubay bin Khalaf, tokoh kafir pada zaman Nabi dulu. Sholat. Kemudian yang berikutnya lagi, wa amurukum bisiyam. Fa inna mathala dzalika kamathali rajulin fi 'ifabatin ma'ahu surratun fiha miskun fa kulluhum ya'jabu aw yu'jibuhu rihuha. Wa inna riha shaim athyab 'indallah min rihil misk. Dan aku perintahkan kamu supaya puasa. Karena perumpamaan orang yang puasa itu Seperti orang yang membawa sekantung parfum, bawa parfum. Kemudian orang-orang yang lain yang bersama dia itu rombongannya sangat senang dengan bau parfum itu. Jadi kalau kita bawa parfum ya, kan baunya kan selalu menyebar. Semuanya senang dengan baunya itu. Demikian pula bau mulut orang yang puasa lebih wangi di sisi Allah daripada baunya minyak misik. Ini tentang puasa ya. Kita sudah sering bahas panjang lebar kalau kita ada kewajiban puasa Ramadan. Kemudian wa amurukum bis-shadaqah fa inna mathala dzalika ka mathali rajulin asarahu al-adu fa awthaqu yadahu ila 'unuqihi wa qaddamuhu liyadribu 'unuqah fa qala ana ufdihi minkum bil qalil wal katir fa fada nafsahu minhum. Dan aku perintahkan kamu supaya shadaqah. Kalau kita dalam Islam itu ada zakat. Perumpamaan orang yang bersedekah itu seperti satu orang yang ditawan oleh musuh. Kemudian tangannya itu diikat di lehernya dan dia siap untuk dieksekusi, untuk dipotong lehernya, dipenggal lehernya. Kemudian dia mengatakan ketika hendak dipenggal lehernya, aku akan menebus diriku dari kalian dengan semua hartaku. Hartaku semuanya aku berikan. Yang penting jangan dipenggal leherku. Lalu akhirnya dia pun berhasil menebus dirinya dengan hartanya, tidak jadi lehernya dipenggal. Artinya di sini sedekah itu bisa menyelamatkan kita dari azab Allah. Kita membebaskan diri kita dari azab Allah dengan sedekah. Jadi seakan-akan kita menebus diri kita dari api neraka. Sedekah ini juga fadilahnya banyak kalau kita bicara, tapi karena waktunya terbatas. Wa amurukum an tadhkurullaha fa inna matala dhalika kamathali rajulin farajal aduwwu fi athari sira'an hatta idza ata'ala hisnin hasinin fa ahraza nafsahu minhum kadzalikal 'abdu la yahrizu nafsahu minasy syaithan illa bi dzikrillah. Dan aku perintahkan kamu supaya berzikir kepada Allah. Dzikrullah. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah seperti satu orang yang dikejar-kejar oleh musuh. Dikejar musuh, musuh di belakangnya. Hampir ketangkap oleh musuh dia. Kemudian ternyata dia mendapatkan ada satu benteng yang kokoh. Lalu dia masuk ke dalam benteng yang kokoh itu sehingga dia menyelamatkan dirinya dari musuh. Musuh tidak bisa nangkap dia karena dia masuk benteng yang kokoh. Demikian pula seorang hamba tidak bisa menyelamatkan dirinya dari setan kecuali dengan zikrullah. Subhanallah ya. Jadi kita ini berada dalam bahaya. Bahaya yang tampak atau yang tidak tampak. Di antara yang menyelamatkan kita adalah zikrullah, zikir. Terutama zikir-zikir yang muqayyad, yang ditentukan waktunya, bacaannya dan kadarnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama lagi adalah adzkaru shobah wal masa, zikir pagi setelah sholat subuh sebelum matahari terbit, dan zikir sore setelah sholat asar sebelum matahari terbenam. Termasuk juga zikir mau tidur, zikir ketika keluar rumah, zikir masuk rumah, dan zikir-zikir yang lainnya. Zikir luar biasa. Kita ini berada dalam bahaya terus. Di antara yang menyebabkan kita selamat dari bahaya itu adalah zikir. Itu senjata kita, perisai kita. Ada hal-hal yang gaib yang terjadi nanti karena kita banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah selesai ada 5 perkara. Yang pertama adalah ibadah kepada Allah, jangan syirik. Yang kedua adalah salat. Yang ketiga puasa. Yang keempat sedekah. Yang kelima banyak berzikir kepada Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengomentari, wa ana amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna. Aku juga perintahkan kamu semuanya wahai umatku, kata Nabi Muhammad, 5 perkara. Yang mana Allah perintahkan kepadaku 5 perkara itu. Yang pertama-tama adalah as-sam'u, yaitu kamu mendengarkan pemimpinmu. Yang kedua at-ta'atu, kamu taat kepada pemimpinmu, mendengar dan mentaati. Selama tidak disuruh maksiat. Kalau disuruh maksiat tidak boleh taat. La sam'a wa la ta'a. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, innama ta'atu fil ma'ruf. Kemudian yang ketiga wal jihad. Perintahnya adalah berjihad. Jihad. Yang dimaksud jihad ini adalah perang di jalan Allah. Dan jihad ini ada dua, ada jihadu dafa', ada jihadu at-talab. Jihad defensif dan jihad ofensif. Kalau jihad yang defensif yaitu jihadud dafa', itu musuh menyerbu kita, maka kita harus mempertahankan negeri kita dari musuh, melawan. Ada lagi jihad yang ofensif, yaitu kita mengirim pasukan untuk mengadakan ekspansi, perluasan-perluasan. Ini butuh pemimpin dulu, butuh amir. Karena kita tidak mungkin mengadakan jihad perluasan seperti itu kalau tidak punya amirul mukminin. Nanti kacau, bercerai-berai nanti. Dan jihad yang benar, jihad yang syar'i, ada aturan-aturannya. Kemudian yang keempat, wal hijrah, aku perintahkan kamu supaya berhijrah. Meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam. Kalau dulu zaman Nabi, meninggalkan Mekah menuju Madinah. Karena Mekah negeri kafir, tidak bisa mengamalkan Islam di Mekah. Sampai ketika terjadi penaklukan kota Mekah tahun 8 Hijriah, maka tidak ada lagi hijrah ke Madinah. Karena Mekah sudah menjadi negeri Islam. Demikian pula orang-orang yang berada di negeri kafir tidak bisa mengamalkan Islam di sana, tidak bisa mengamalkan Islam, itu harus hijrah. Kecuali di negeri kafir yang dia bisa mengamalkan Islam, tidak ada gangguan, dia bisa berdakwah di sana, tidak apa-apa. Kemudian yang kelima adalah wal jamaah, Aku perintahkan kamu supaya kumpul dengan kaum muslimin. Jangan menyempal dari kaum muslimin, dengan jamaah kaum muslimin. Jangan menyempal. Kemudian juga jangan melepaskan baiat dari Amirul Mukminin. Ini kalau ada Amirul Mukminin, sekarang sudah tidak ada. Fa innahu man faraqal jama'ah qida shibrin faqad khala'a ribqatal Islam min 'unuqihi illa an yarji'. Karena barang siapa memisahkan diri dari al-jama'ah, dari kaum muslimin sejengkal saja, berarti dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya, kecuali kalau dia taubat. Jadi jangan menyempal. Wa man idda'a da'wal jahiliyah fa innahu min juta jahannam. Barang siapa yang menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah, maka dia termasuk ahli neraka jahannam. Seruan jahiliyah ya, memberi gelar kepada orang dengan gelar-gelar yang tidak selayaknya. Faqala rajulun, lalu ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, wa in shalla wa shoma, ya Rasulullah, bagaimana kalau dia salat, bagaimana kalau dia puasa, apakah tetap dia penghuni jahannam kalau dia melakukan itu tadi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in shalla wa shoma, walaupun dia salat, walaupun dia puasa. Fad'u bi da'wallah alladhi sammakum al-muslimin al-mu'minin ibadallah. Maka hendaklah kamu menyeru orang, memanggil orang dengan panggilan yang sudah diberikan oleh Allah. Allah memberi nama kepadamu orang Islam, orang beriman, hamba-hamba Allah. Jadi kita dilarang memberi gelar dengan gelar-gelar yang tidak benar. Kan sekarang gitu kan? Tidak suka dengan kelompok tertentu diberi fulan gelarnya apa, fulan gelarnya apa, gelar-gelar tidak layak. Itu adalah dakwah jahiliyah. Itu gelar-gelar model jahiliyah. Karena Allah telah memberi nama kepada kita muslimin, mukminin, ibadallah, orang Islam, orang beriman, hamba-hamba Allah semuanya. Kemudian berikutnya ada dua hadis saya bacakan sekalian. An Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat, dari Bunda Aisyah semoga Allah meridainya, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anil iltifat fi shalah. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang menoleh di dalam salat. Faqala, beliau bersabda, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil 'abd. Itu adalah copetan. Setan mencopet dari salatnya seorang hamba. Ikhtilas itu mengambil dengan cepat, kayak mencopet. Jadi kalau kita salat itu noleh, berarti kita sudah dicopet oleh setan tanpa kita merasakan kecopetan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian hadis yang terakhir, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau berkata, nahani khalili an talat, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangku dari tiga perkara. Yang pertama-tama, nahani an angqura naqratik. Aku dilarang mematuk seperti ayam mematuk. Jadi mematuk ya, cepet-cepetan tadi itu ya. Wa an altafita iltifata ta'lab. Aku dilarang menoleh seperti menolehnya kancil. Ta'lab itu kancil ya. Itu terjemahan yang ada itu salah itu. Terjemahkan serigala ya. Itu ta'lab itu kancil. Kancil kan suka noleh kan? Wa au aq'i ik'a as-sabu, atau jongkok seperti jongkoknya binatang buas. Jadi kita dilarang sholat meniru binatang, meniru ayam atau meniru kancil atau meniru binatang buas. Yang dimaksud jongkok di sini itu ada dua makna. Makna yang pertama itu begini. Jadi sholat sambil begini itu dilarang ya. Kemudian makna yang kedua itu ada ik'a yang boleh, ada yang tidak boleh. Ada jongkok yang boleh dan yang tidak boleh. Kalau jongkok yang boleh itu di antara dua sujud. Nah, kita boleh duduk sambil gini. Nah, ini namanya ik'a ini. Di antara dua sujud boleh gini. Nah, yang dilarang ketika tasyahud duduk gini dilarang. Tapi kalau di antara dua sujud duduknya gini boleh. Ini namanya ik'a, tapi ik'a yang tidak terlarang. Ya. Kalau jelas alhamdulillah, saya kira cukup, waktu kita sudah lewat. Insyaallah besok hari Senin besok ba'dal maghrib